Falhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam hari ini kita bisa menghadiri majelis ta'lim ini tanpa adanya halangan. Fa insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali untuk mengkaji kitab Ad-Da'wa Ad-Dawa, penyakit dan obatnya, sebuah kitab karya Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, yang memberikan wejangan nasihat, demikian pula dorongan semangat untuk masing-masing kaum muslimin memperhatikan dan membersihkan kalbunya dari noda-noda kemaksiatan, dikarenakan noda-noda kemaksiatan akan berpengaruh terhadap kalbu seseorang, yang kemudian akan berpengaruh terhadap perbuatan seseorang, sehingga akibatnya bisa dirasakan oleh si pelaku baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang lalu telah kita dengarkan beberapa akibat dampak negatif dari perbuatan-perbuatan maksiat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya ini. Di antaranya bahwa perbuatan-perbuatan maksiat akan menghalangi seseorang untuk mendapatkan ilmu agama. Maka oleh karenanya, ketika Al-Imam Malik, seorang guru dari Al-Imam Syafi'i, beliau memberikan wejangan dan nasihat kepada murid yang tercinta, yang memiliki kecerdasan, yang memiliki kejeniusan, dan memiliki pemahaman yang tajam, supaya sang murid tercinta ini tadi meninggalkan perbuatan ataukah menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat, dikarenakan beliau Al-Imam Syafi'i mendapatkan anugerah dari Allah Azza wa Jalla yang luar biasa. Di antaranya pula bahwa perbuatan maksiat akan menyebabkan seseorang terhalangi untuk mendapatkan rezeki yang berbarokah. Sebagaimana ketika seseorang melakukan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla akan memberikan anugerah rezeki kepadanya, rezeki yang barokah, rezeki yang melimpah, bahkan dari arah yang tidak diduga-duga. Maka demikian pula ketika seseorang meninggalkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, itu akan menyebabkan dia terjatuh dalam kefakiran, dia akan terjatuh dalam rezeki yang tidak barokah. Kemudian terakhir yang telah kita dengar pada kesempatan yang lalu, pelaku maksiat yang kalbunya masih hidup, dia akan mendapatkan dan merasakan kerisauan, rasa murung yang ada pada kalbunya, terlebih antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kerisauan dan rasa murung itu tidak menyamai kenikmatan yang dia capai ketika melakukan perbuatan maksiat tersebut. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum, kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Ad-Da'wa Ad-Dawa ini, dari pengaruh-pengaruh dari perbuatan maksiat dampak-dampak negatif dari perbuatan-perbuatan maksiat. Kata beliau, wa minha al-wahsyatul lati tahsulu bainahu wa bainan nas. Di antaranya dari dampak negatif perbuatan maksiat adalah al-wahsyah, kerisauan dan rasa murung yang muncul antara dia dengan manusia lainnya setelah dia melakukan perbuatan maksiat. Dia pun memiliki rasa kekhawatiran ketika bertemu dengan orang lain. Dia tidak memiliki rasa nyaman dan rasa aman ketika bergaul dengan manusia lainnya. Wala siyama ahlul khairi minhum. Terlebih-lebih terhadap ahlul khair, orang-orang yang memiliki kebaikan, orang-orang yang memiliki ketakwaan, keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka si pelaku maksiat akan merasakan rasa yang luar biasa ketika bertemu ataupun apalagi berkumpul bersama orang-orang yang baik. Fa innahu yajidu wahsyatan bainahu wa bainahum wa kullama qawiyat tilkal wahsyah ba'uda minhum. Semakin bertambah, semakin kuat rasa risau dan murungnya yang ada pada dia, maka semakin jauh pula hubungan antara dia dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang memiliki keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Wa min mujalasatihim, akan semakin menjauh dari berkumpul, bermajlis, bersatu bersama orang-orang yang memiliki kebaikan. Wa hurima barakatul intifa'i bihim, demikian pula dia akan dihalangi, dia akan tertahan untuk mendapatkan barokah, bisa mengambil manfaat dari ahlul khair, orang-orang yang memiliki kebaikan, orang-orang yang memiliki keutamaan, mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi rasanya itu gerah kalau duduk bareng bersama orang yang baik. Rasanya tidak nyaman kalau duduk bareng bersama orang-orang yang baik. Ya. Sehingga sebaliknya, wa qaruba min hizbi syaitan. Akhirnya dia pun akan semakin dekat dengan bala tentara syaitan. Dia akan semakin dekat dengan orang-orang yang cenderung menyebarluaskan dari tipu daya syaitan. Biqadri ma ba'uda min hizbir rahman, sesuai dengan semakin jauhnya dia dari orang-orang yang baik. Ketika dia semakin jauh dari ahlul khair, orang-orang yang memiliki keutamaan, kebaikan, ketakwaan dan keimanan, maka semakin dekat dia dengan orang-orang yang jelek, dengan bala tentara asyaitan. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah selanjutnya, wa taqwa hadhil wahsyah, dan akan semakin kuat rasa yang muncul pada diri pelaku kemaksiatan tadi sampai ketika sudah semakin kuat, hatta tastahkima fataqa'u bainahu wa baina imra'atihi, sampai-sampai akhirnya terjadi apa yang akan terjadi antara dia dengan istrinya. Sesuatu yang tidak diharapkan, sesuatu yang tidak disangka, sesuatu yang tidak diinginkan terjadi antara dia dengan istrinya. Mungkin cekcok, mungkin ya tidak pernah adanya titik temu dalam permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Ini tidak lain tidak bukan di antara sebabnya adalah dikarenakan salah satu dari keduanya terjatuh dalam perbuatan maksiat dan tidak ataukah belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa nasallallahu assalamata wal afiyah. Wa waladihi, juga akan terjadi sesuatu antara dia dengan anaknya. Naam. Wa qaribihi, dan antara dia dengan karib kerabatnya. Wa bainahu wa baina nafsihi, bahkan antara dia dengan dirinya sendiri. Fatarahu mustawhishan min nafsihi, terkadang atau engkau bisa melihat, ya, memperhatikan dia memiliki rasa murung, risau terhadap dirinya sendiri. Yakni, ya, mohon maaf, mungkin stres atau semisalnya. Nah, ini tidak lain tidak bukan di antara sebabnya adalah dikarenakan dia terjatuh ataupun melakukan perbuatan maksiat dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan, inni la'asiyallaha fa ara dzalika fi khuluqi dabati wa imraati, sesungguhnya aku pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ara dzalika, maka aku pun melihat dampak negatif akibat dari perbuatan maksiatku tersebut. Fi khuluqi, menimpa pada kepribadianku, ya, pada sikap dan perbuatanku. Afan, fi khuluqi dabati, menimpa pada kondisi keadaan dari kendaraanku. Kalau dulu unta, ya, keledai, kuda, ternyata, ya, terpengaruh dengan perbuatan maksiat yang dilakukan oleh tuannya ini tadi. Naam. Kalau sekarang berarti kendaraan, ya, mobil ataupun motor, sepeda ontel, ternyata tiba-tiba mengalami gangguan, ya, disebabkan perbuatan maksiat yang dilakukan oleh tuannya tersebut. Wa mra'ati, dan juga pengaruh dampak negatif dari perbuatan maksiat yang pernah dulu aku lakukan itu menimpa pada istriku. Nah, mungkin istrinya kurang taat ataukah mungkin istrinya, ya, melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh sang suami, menjadikan hubungan antara keduanya berantakan, menjadikan adanya permasalahan di tengah-tengah rumah tangganya. Nah, ini yang diucapkan oleh sebagian salaf ulama, ya, yang telah mendahului kita, yang telah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ternyata merasakan bahwa perbuatan maksiat itu ada dampaknya. Ternyata perbuatan maksiat itu mengandung sesuatu yang bahaya di kemudian hari. Wa minha, selanjutnya dari dampak negatif perbuatan maksiat, kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, ta'asiru umurihi alaihi, akan semakin sulit atau dipersulit urusan-urusannya. Umurihi alaihi, urusan-urusan yang dihadapi, permasalahan-permasalahan yang dia lewati, terasa sangat sulit, terasa tidak ada solusi, terasa tidak ada jalan keluar. Nah, menjadi beban pikirannya, menjadikan jalan dalam hidupnya. Fala yatawajjahu li amrin illa yajiduhu mughlaqan dunah, tidaklah dia menghadapi suatu permasalahan melainkan pasti dia mendapatkan permasalahan tersebut tertutup, ya, tidak ada solusi, tidak kunjung datang na'am ataukah ditemukan akar permasalahannya. Fana'udzubillah min dzalik. Aw muta'assiran 'alaihi, Wa hadza kama inna man ittaqallaha ja'ala lahu min amri yusra, faman atala at-taqwa ja'ala Allahu lahu min amrihi usra. Sebagaimana seseorang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla akan dimudahkan setiap urusannya baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat urusannya mudah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu setiap problem yang dia hadapi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan solusi pada permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. Maka sebagaimana yang melakukan ketakwaan seperti itu dimudahkan urusannya oleh Allah Azza wa Jalla, maka siapa saja yang tidak melakukan ketakwaan, yang luput, yang hilang, lenyap darinya ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan membalas sebaliknya kepada orang tersebut. Min amrihi usra, dijadikan urusannya, dijadikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi sulit. Naam, sulit, rumit. Naam. Wa ya lillahil ajab, betapa sungguh sangat mengherankan. Kaifa yajidul abda, kaifa yajidul abdu abwabal khair, bagaimana seseorang akan mendapatkan pintu-pintu kebaikan. Wal masalihu masdudatun anhu, sementara pintu-pintu kebaikan itu tertutup darinya. Pintu-pintu kebaikan terhalangi darinya. Naam. Wa turuquha mu'siratan mu'siratun 'alaihi. Kemudian jalan-jalan menuju kebaikan itu dijadikan sulit atas orang tersebut. Naam. Dijadikan hatinya sangat berat untuk melakukan kebaikan-kebaikan ataupun amal-amal soleh. Dijadikan hatinya sangat benci, sangat enggan, ya, sangat berat, sangat malas untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau seandainya seseorang sudah dihukum oleh Allah Azza wa Jalla dengan demikian ini, ya, bagaimana dia akan mendapatkan pintu-pintu kebaikan. Wa huwa la ya'lamu min aina utiya, sementara dia tidak tahu dari mana arah kebaikan itu datang. Ya. Fa nasallallahu as-salamata wal afiyah. Akibat dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibat dari seseorang tidak melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijadikan urusannya sulit, dijadikan urusannya tertutup, tidak ada solusi, ya, dijadikan urusan-urusan ataukah perkara-perkara yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla tertutup dan terhalangi darinya. Naam. Wa minha, dampak negatif berikutnya dari perbuatan maksiat, zulmatan yajiduha fi qalbihi haqiqatan yahussu biha kama yahussu bidhulmatil lail albahim idza idlahamma, kegelapan yang didapati oleh pelaku maksiat pada kalbunya. Pelaku maksiat mendapati adanya kegelapan dalam hatinya, dalam kalbunya. Hakikatan, kegelapan yang nyata, kegelapan yang betul-betul dan jelas-jelas dirasa oleh si pelaku. Dia merasakan kegelapan tersebut, dia merasakan akibat dari perbuatan maksiat tadi dalam hatinya, sebagaimana dia merasakan, ya, gelapnya malam yang gulita apabila gelapnya malam yang gulita itu telah menutupinya, telah menyelimutinya. Kalau kita keluar, ya, ke belakang sawah sana sekarang ini, maka kita pun akan merasakan dan melihat betapa gelap itu menyelimuti kita. mengitari kita. Ya. Kita saksikan kita dalam posisi yang sangat gelap. Kita lihat ke arah sini ternyata ada cahaya lampu yang terang. Naam. Kegelapan yang dirasa oleh si pelaku maksiat dalam kalbunya secara nyata bagikan dia melihat dan menyaksikan kegelapan di malam hari ketika kegelapan itu menyelimuti ataupun menutupi dirinya. Fatasiru dhulmatul ma'siyati liqalbika dhulmatil hissiyah, sehingga kegelapan perbuatan maksiat itu pada kalbunya bagaikan kegelapan yang nyata yang jelas, libasori yang bisa ditangkap oleh penglihatannya. Yani seolah-olah ya seperti mata langsung bisa melihat kegelapan malam, hatinya pun langsung merasakan gelapnya akibat perbuatan maksiat. Naam. Libasori fa inna ta'ata nurun wal ma'siyah zulmatun. Dikarenakan ketaatan itu merupakan cahaya dan perbuatan maksiat itu merupakan kegelapan sebagaimana telah kita lewati. Wa kullama qawiyatiz zulmah izdadat hayratuhu. Dan semakin bertambah semakin kuat kegelapan yang ada pada dirinya, akan semakin bertambah pula kebingungan ya yang menimpanya, akan semakin bingung ya, akan semakin naam tidak bisa mendapatkan kepastian dan ketentuan untuk melangkah menuju masa depan yang lebih hakiki. Hatta yaqa fil bid'ah wad dhalalat, sampai-sampai akhirnya dia pun terjatuh dalam kebid'ahan-kebid'ahan dan akhirnya dia pun terjatuh pada kesesatan-kesesatan. Na'udzubillah, ternyata awalnya dari perbuatan maksiat yang kecil, yang sepele, ya. Kemudian dia pun mendapatkan kegelapan dalam hatinya, tidak tahu entah melangkah kemana, yang akhirnya terjatuh dalam perbuatan-perbuatan bid'ah dan kemudian terjatuh pula dalam perbuatan-perbuatan yang sesat, ya. Wal umuril muhlikah wa huwa la yash'ur. Bahkan terjatuh pada perkara-perkara yang membinasakan dirinya dalam kondisi dia sendiri tidak tahu dan tidak menyadarinya. Tidak tahu kalau seandainya itu ya akan menghancurkan dirinya, tidak tahu kalau seandainya itu akan membinasakan dirinya. Fanasallallahu assalamata wal afiyah. Ka'ama kharaja fi dhulmatil lail, bagaikan seseorang yang buta keluar di tengah gelap tengah gelapnya malam, di tengah malam yang gulita. Yamshi wahdahu, orang yang buta ini tadi keluar di tengah malam yang gelap gulita ya, jalan sendirian. Nah, kalau sudah pernah dia lewati mungkin bisa dengan alat bantu ya, tongkat itu ya, tak tak tak tak kanan kiri, oh ini masjid, oh ini tembok, oh ini tataran, oh ini WC, oh ini meja dan misalnya. Lah bagaimana kalau misalnya belum pernah dia lewati ya, ditinggal begitu saja oleh karib kerabatnya, akhirnya dia pun jalan sendirian. Atau mungkin dia hidup di rumah sendirian, anak cucunya merantau jauh, enggak ada yang pulang, dia membutuhkan bantuan, akhirnya dia keluar sendiri tengah malam yang gulita ya. Sementara ketika dia keluar biasanya dituntun misalkan, karena di tempat yang sangat jauh dari keramaian, ekonomi yang pas-pasan, enggak bisa beli tongkat dan semisalnya ya, kalau keluar dituntun ya, dia keluar sendirian. Enggak tahu kalau di situ ada jegolongan, enggak tahu kalau di situ ternyata apa namanya itu tangga dan semisalnya. Nah, inilah yang digambarkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah terkait dengan seseorang yang melakukan perbuatan maksiat yang kemudian akibatnya pada kalbunya terdapat kegelapan. Dia bingung, dia tidak tahu ya arah langkah yang dia lalui, yang dia tuju, yang dia tempuh. Padahal itu bisa membinasakan dirinya. Enggak tahu kalau di depannya ada jurang, ya dia maju saja, mantap, yakin ternyata jurang. Naam. Na'udzubillah min dzalik. Kata beliau selanjutnya, wa taqwa hadhihi dzulmah hatta tadhhara fil 'ain. Kemudian akan semakin kuat dan semakin bertambah kegelapan itu tadi yang ada pada kalbunya sampai kegelapan itu pun nampak pada kedua matanya. Ya, pandangannya kosong. Ya, waduh. Ya sudah, kadung, gimana lagi? Nerawang kosong. Ngalamun piye ya? Nah, sudah terlanjur. Nah. Tsumma taqwa, kemudian semakin kuat, semakin bertambah. Hatta ta'luwal wajha wa tasira sawadan fihi yarahu kullu ahad. Yang kemudian akan semakin nampak kegelapan tersebut dan akan semakin terlihat pada wajahnya sehingga wajahnya pun semakin kelihatan menghitam. Ya, ini kelihatan orang yang sedang bingung, ya sedang mendapatkan beban pikiran, ya, yang bisa dilihat oleh setiap orang. Kalau kita melihat orang yang waras dengan orang yang kurang sakciduk misalkan, itu kan beda. Nah, kalau orang kurang sakciduk itu kan bengong gitu aja, guyu-guyu sendiri ya itu. Lah ini dibalik oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, ya, bisa dilihat oleh setiap orang. Nah, qala Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, inna lil hasanati diya'un diya'an fil wajhi wa nuran fil qalbi wa si'atan fil rizqi wa quwwatan fil badani. Sesungguhnya yang namanya kebaikan ini memiliki cahaya pada wajahnya, memiliki sinar pada kalbunya, memiliki keluasan rezeki, memiliki keluasan pada rezekinya, dan mengandung kekuatan pada badannya, wa mahabbatan fi qulubil khalqi, dan mengandung kecintaan pada kalbu-kalbu manusia, wa inna lisayyati sawadan fil wajhi wa dhulmatan fil qalbi wa wahnan fil badani wa nuqsan fil rizqi wa bughdatan fi qulubil khalqi. Dan sesungguhnya, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu selanjutnya, dan sesungguhnya perbuatan maksiat, perbuatan jelek itu mengandung, ya, noda hitam pada wajahnya, mengandung kegelapan pada kalbunya, mengandung kelemahan pada badannya, dan mengandung kekurangan rezeki, kekurangan pada rezekinya, dan akan mengakibatkan kemurkaan, kemarahan, ya, pada kalbu-kalbu manusia yang lainnya. Nah, yang namanya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, senang kepada naam yang sejenis dengannya. Maka kalau seandainya ada seseorang yang melakukan kemaksiatan atau pecandu maksiat, hidup di tengah-tengah masyarakat yang apa namanya itu yang baik-baik, ya, maka manusia atau masyarakat ini pun akan benci kepada orang yang suka bikin onar, orang yang suka bikin kisruh di tengah-tengah masyarakat tersebut. Kemudian sebelum kita lanjut, kita dengarkan adzan terlebih dahulu. Nah, kita ulangi lagi. Jadi kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa yang namanya perbuatan kebaikan ini mengandung cahaya pada wajahnya. Kita lihat, ataupun terkadang di antara kita menyaksikan dan bisa membedakan antara orang yang misalkan muslim dengan kafir misalkan. Ya. Misalkan bertemu di jalan, terkadang kita melihat, ya, dari mimik wajahnya, dari raut wajahnya, raut mukanya, terkadang bisa kita tebak, oh ini kayaknya orangnya itu, ya, bukan orang Islam ini. Ya. Nah, kemudian bertemu dengan orang lain lagi, terkadang kita bisa membaca dari raut mukanya, dari cahaya wajahnya. Kayaknya orang ini muslim kayaknya. Ya meskipun terkadang juga salah tebak ya, tapi ya kebanyakan malah benar seperti itu. Nah, terkadang sama ikhwan gitu ya, dari jauh, ikhwan bukan ya? Oh, kayaknya bukan. Ternyata sampai di suatu tempat yang dituju, ya, orang tersebut bersatu menghadiri tempat yang sama. Ternyata ikhwan. Ya, tadi sepintas dia melihat kayaknya ikhwan, tapi kemudian dia ragu. Ya. Nah, kemudian bisa disaksikan antara orang yang ya rajin sholat dengan orang yang tidak pernah sholat juga bisa terlihat dari naam raut mukanya. Ini terkadang ada yang menyaksikan ataupun mendeteksi dari wajahnya seperti itu. Ya, antara orang yang sering wudu dengan orang yang tidak pernah wudu, yang orang kafir itu kelihatan katanya. Nah, dan insya Allah masing-masing dari kita terkadang pernah mendapatkan seperti itu. Nah, cahaya dalam wajahnya, wa nuran fil qalbi, sinar dalam kalbunya. Orang yang melakukan perbuatan kebaikan, hatinya pun berbunga-bunga. Ya, hatinya marem, hatinya tenteram, senang. Nah, wasiatan fi rizqi, ini terkait dengan ayat yang telah atau sering kita dengarkan. Kemudian wa quwwatan fil badan, kekuatan pada badannya. Meskipun badannya krempeng, meskipun badannya ya kecil ya, tapi karena hatinya tulus, karena hatinya ikhlas, karena hatinya kuat, akhirnya badannya pun menjadi kuat meskipun ya tidak sekuat dari yang terlihat anggota badannya. Ini tadi badannya kecil, kelihatan kurus, krempeng, tapi ternyata roso gitu ya. Nah, bukan roso yang dulu itu. Tayyib. Sampai-sampai ada yang cerita ya, seorang ustaz di luar Jawa sana yang cerita, seorang ikhwah gitu ya. Ketika beliau berkunjung ke tempat tersebut, dia menyaksikan ustaz ini tadi mengangkat kayu yang sangat besar, dalam artian kayu gelundungan yang besar atau berapa bongkok gitu ya. Nah, sampai ikhwan ini terkaget atau terhiran-hiran. Nah, kalau saya yang mikul, saya yang nyunggi gitu ya, di atas kepala atau di atas pundak itu, kayaknya saya gak kuat, atau mungkin kuat tapi apa ya, ngampet gitu ya, kalau dalam bahasa Jawa pentayatan gitu ya. Tapi ternyata ustaz tersebut masya Allah dengan santainya. Nah, insya Allah di antara kalian bisa menebak ya, siapakah ustaz tersebut. Baik. Ini tidak lain tidak bukan dikarenakan kebaikan ini akan menjadikan badan seseorang menjadi kuat. Ya, misalkan kerja bakti gitu ya. Nek sing betul-betul ikhlas meskipun badan yang krempeng, ya dia ngangkat satu set jalan biasa saja. Ya. Kadang yang kurang ikhlas atau tidak ikhlas, wah, saya ki anu tak anu ember saja. Ngurung ember gitu. Padahal yang krempeng ngangkat yang besar-besar, yang kuat-kuat. Apalagi itu yang angkat yang berat-berat. Nah, meskipun banyak dari mereka-mereka yang badannya kuat, badannya besar, juga tidak kalah sayang dengan yang krempeng tadi. Yang krempeng aja satu sak, saya lima sak. Nah, meskipun ada seperti, tapi jarang. Masa lima sak gitu ya. Ya dua sak gitu lah. Kemudian, ya pada pembahasan berikutnya akan kita saksikan. Nah, terkait dengan para tentara Persia dan Romawi. Nah, kalau bisa kita bayangkan sekarang, ya mungkin negara-negara yang sekarang adikuasa gitu ya, mereka memiliki persenjataan yang lengkap, badan-badan mereka besar-besar, gede-gede, tinggi-tinggi, petekol-petekol gitu ya. Nah, ternyata pasukan Romawi dan Persia ketika itu mampu dikalahkan oleh kaum muslimin. Ya. Padahal kaum muslimin serba kekurangan. Kaum muslimin yang halal, yang baik saja harus dipilih-pilih. Yang halal boleh dimakan, yang enggak halal enggak boleh. Ya, kalau kafir, ya. Nah, yang haram saja dimbat, apalagi yang halal kan gitu, ngerebutan. Tayyib. Dari sisi asupan gizi dan makanannya, ya bukan gizi ya, makanannya, ya lebih banyak dikonsumsi oleh orang-orang kafir. Persenjataan, kemudian taktik perang. Namun ternyata apa yang terjadi? Tentara Persia dan Romawi mereka kalang kabut. Ya, mereka dihancurkan, dipukul mundur. Sampai-sampai dua kerajaan tersebut dikuasai oleh kaum muslimin. Tidak lain tidak bukan dikarenakan kaum muslimin memiliki hati ya yang bersih, memiliki niatan yang ikhlas mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbeda halnya dengan orang-orang kafir tadi. Nah, kemudian ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sebaliknya yang namanya kejelekan, kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang namanya kejelekan ini mengandung noda hitam yang akan muncul pada wajahnya. Tadi telah kita singgung. Kemudian kegelapan pada kalbunya. Wawahnan fil badan. Kemudian kelemahan dalam badannya. Ya, ini juga seperti tadi. Ada orang yang kuat, ada orang yang kelihatannya pendekol. Ya, tapi ketika giliran kerja bakti, karena hatinya tidak ikhlas, karena hatinya tidak mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla semata, akhirnya dia pun na'am, ya bermalas-malasan, kalah dengan yang krempeng-krempeng tadi. Ya, akibat dari hatinya tidak ikhlas, tidak ada niatan baik, kemudian menjalar kepada tubuhnya. Dan ini juga terkait dengan tentara Romawi ataupun tentara Persia tadi. Karena hati mereka kotor, karena hati mereka jauh dari ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, menyebabkan badan-badan mereka yang kelihatan kekar, kelihatan besar, kelihatan kuat, namun ternyata tidak apa-apanya di hadapan kaum muslimin, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Wa minha, di antara dampak negatif dari perbuatan-perbuatan maksiat selanjutnya, kata al-imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, annal ma'asiya tuhinul qalba wal badana. Perbuatan-perbuatan maksiat akan melemahkan kalbu dan juga melemahkan badan. Ya, melemahkan kalbu dan juga melemahkan badan. Amma wahnu lil qalbi fa amrun zahir. Terkait dengan lemahnya kalbu seorang pelaku maksiat, maka ini jelas nampak. Ya. Balatazalu tuhinuhu hatta tuzila hayatihi, tuzila hayatahu bil kulliyah. Bahkan terus-menerus perbuatan maksiat itu akan menjadikan ya kalbu si pelaku maksiat tadi semakin lemah, sampai-sampai akan dijadikan kalbu dari pelaku maksiat tadi hilang ya hidupnya secara menyeluruh. Yani menjadi kalbu si pelaku maksiat ya kalbu yang mati. Nah, dinasihati tidak gubris, dikasih saran ya tidak mempan, diingatkan tidak mengindahkan dan semisalnya. Tayyib, sudah mati. Wa ma wahnuha lil badan. Adapun kelemahan yang menimpa seorang pelaku maksiat pada badannya, fa innal mu'mina quwwatuhu fi qalbihi. Karena sesungguhnya seorang yang beriman, kekuatan inti pokoknya itu dalam kalbunya. Nah, kekuatan pokoknya itu pada kalbunya. Tayyib. Wa kullama qawya qalbuhu qawya badanu. Semakin kuat kalbu seorang mukmin, akan semakin kuat pula badan seorang mukmin. Seperti ya pasukan kaum muslimin yang melawan ataupun menyerang kerajaan Persia maupun Romawi. Karena kalbu-kalbu mereka kuat, kalbu-kalbu mereka dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, menjadikan badan-badan mereka pun kuat. Ya. Kalau kita mendengar ya sebuah kisah yang pernah disetel di radio kesayangan kita, kisah siapa itu yang badannya kecil kerempeng kemudian diminta ditaruh di atas perisai kemudian dilemparkan ke sana itu, Barok bin Azib Malik, tayyib. Ya Al-Barok bin Malik gitu ya. Nah, badannya kerempeng, tayyib. Tapi karena hatinya bersih, karena hatinya ikhlas, karena hatinya mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, bukan pangkat dan jabatan yang diharapkan untuk menyerang ke tengah-tengah musuh, tapi justru kematian menghadap Allah Azza wa Jalla, dia pun dengan sendirian membawa pedang, belum ada pistol, ya. Membawa pedang, kemudian pasukan kaum muslimin yang ada ketika itu, mereka diminta untuk mengangkat perisai yang beliau sudah berada di atasnya, kemudian diminta untuk dilemparkan. Ya. Satu, dua, tiga. Nah, plung ke sana, kemudian siapa tadi? Mazja'ah Al-Barok bin Azib bin Malik. Tayyib. Di sana kemudian menghabisi para penjaga pintu gerbang yang badan mereka tentu saja penjaga pintu gerbang kuat-kuat ya. Nah, seperti ya tadi ring tiganya yang gede-gede katanya. Nah, ya Pak Usman ya. Nah, itu penjaga pintu gerbang tentunya orang yang gede-gede besar-besar. Ya. Mungkin bisa dikatakan Al-Barok bin Malik cuma dikitus saja mati, tapi ternyata karena hati dari Al-Barok bin Azib sudah tadi menjadikan beliau ya dalam bahasa kita otot kawat balung besi ya. Nah, menerjang di tengah-tengah musuh akhirnya berhasil membukakan pintu gerbang tersebut yang akhirnya pasukan kaum muslimin masuk ke tengah-tengah musuh yang kemudian mendapatkan kemenangan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan seorang mukmin dalam kalbunya yang kemudian menjadikan badannya kuat. Wa mal fajir, adapun seorang pelaku maksiat, pelaku dosa, fa innahu wa in kana qawiyal badan, meskipun badannya kuat, badannya gede, badannya kekar, ya, fa huwa adhabu syai'in 'indal hajah, maka ketahuilah bahwa kekuatan badannya, kebesaran dan ya kegagahan badannya itu merupakan kegagahan dan kekuatan yang paling lemah ketika pada kondisi sangat-sangat dibutuhkan. Fatahunuhu quwwatuhu, ketika pada kondisi yang sangat dibutuhkan ternyata kekuatan dan kegagahan badannya malah berkhianat kepada dirinya karena hatinya keder kan gitu ya. Nah, orang besar digertak sama anak kecil. Nah, karena bukan anak kecil tapi yang kerempeng tadi ya, akhirnya keder yang besar tadi, yang besar cari pangkat, yang kerempeng cari maut kan gitu. Ya, ini cari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang besar pun keder. Nah, kelingan anak bojo ini. Nah. Ahwaju ma yakunu ila nafsihi, padahal ketika itu badan yang besar tadi sangat butuh dengan kekuatan dirinya. Ya. Wa ta'ammal, ini yang saya maksud tadi, maka dan perhatikanlah quwwata abdani Faris war Rum. Perhatikan kekuatan badan-badan pasukan Persia dan Romawi. Kaifa khonatahum, bagaimana kegagahan kekuatan badan-badan pasukan Persia dan Romawi berkhianat pada diri-diri mereka ketika itu. Ahwaju ma yakunu ilaiha, padahal ketika itu sangat-sangat mereka butuhkan. Wa qaharahum ahlul iman biquwwati abdanihim wa qulubihim, ya, dan mereka pun akhirnya dikuasai dan dikalahkan oleh orang-orang yang beriman, yang mereka memiliki kekuatan badan dan memiliki kekuatan yang ada pada kalbu-kalbu mereka. Sehingga ma'asyil ikhwar rahimani wa rahimakumullah, yang namanya perbuatan maksiat, ya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tadi, bisa menjadikan badan dan kalbu seseorang lemah, yang menjadikan seseorang ya tertipu ataupun tidak mendapatkan kekuatan dari badannya ketika dia sangat membutuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fiikum.